السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab sirah yang ringkas, ikhtisar sirah Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membaca kisah datangnya utusan suku Taqif. Ketika mereka sudah merasa tidak ada jalan lain kecuali masuk Islam, maka diutuslah beberapa orang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma danau min al-madinati wa nazalu qanata alfau biha al-Mughirah ibn Syu'bah. Ketika mereka sudah mendekat Madinah, mereka singgah di beberapa kebun kurma, mereka menemui atau bertemu dengan Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu sedang menggembalakan unta-unta hewan-hewan milik para sahabat Rasulullah SAW. Wa kanat ri'yatuha nuwaban, dan bahwasanya yang menggembalakan itu bergiliran. Masya Allah, ini mereka dikumpulkan ternaknya, digembalakan bergiliran. Saat itu adalah giliran Mughirah ibn Syu'bah qadarullah wa masya'a fa'al. Beliau itu termasuk salah satu dari turunan Thaqif, sehingga melihat ada utusan dari Thaqif dia gembira. Segera beliau memacu kudanya, mendatangi Rasulullah SAW dan meninggalkan ternaknya pada Thaqafiyyin, beberapa orang dari suku Thaqafi. Wadabara yashtad, dabara yashtad, memacu kudanya sehingga kudanya berlari dua kaki dua kaki. Apa bahasa Indonesianya? Kuda itu kadang-kadang berjalan dengan dua kaki itu loncat. Itu babara dalam bahasa Arab. Mengapa beliau terburu-buru sambil memacu kudanya demikian rupa? Liyubashshira Rasulullah SAW biqudumihim, untuk memberikan kabar gembira dengan kedatangan mereka kepada Rasulullah SAW. Tetapi sebelum sampai di rumah Rasulullah SAW, beliau bertemu dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Fa akhbarahu an rakbi Thaqif, maka Mughirah bin Syu'bah memberikan kabar tentang utusan suku Thaqif. Qad qadimu yuriduna al-bai'ah lil-Islam, mereka datang untuk berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Islam. Bi an yashrita lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syurutan, dan mereka menginginkan syarat-syarat dan perjanjian tertulis. Wa yaktatibu min Rasulillah SAW kitaban fi qaumihim, agar mereka pulang membawa surat tertulis dari Rasulullah SAW ke negeri mereka, ke suku Bani Thaqif. Faqala Abu Bakar, berkatalah Abu Bakar kepada Mughirah, aqsamtu alaika billah, aku bersumpah kepadamu dengan nama Allah, la tasbiquni ila Rasulullah SAW, jangan dulu ya aku menemui Rasulullah SAW, biar aku yang menyampaikan kepadanya. Maka Mughirah pun setuju, karena memang Abu Bakar termasuk kerabat terdekat Rasulullah SAW, karena beliaulah yang menikahkan Rasulullah SAW dengan anaknya. Fafa'ala al-Mughirah, maka Mughirah setuju. Fadakhala Abu Bakar ala Rasulullah SAW, maka Abu Bakar menemui Rasulullah SAW, sedangkan Mughirah kembali ke utusan tadi. Fa'akhbarahu biqudumihim alaih. Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan berita kedatangan suku Bani Thaqif. Sedangkan Mughirah kembali kepada sahabat-sahabatnya, kepada orang-orang dari kaumnya. Farawwaha dhahr ma'ahum, mengistirahatkan punggungnya bersama mereka. Ini istilah, ya ini mereka santai-santai bersamanya sambil menunggu Rasulullah SAW. Wa'allamahum kaifa yuhayyun Rasulullah SAW, diajarkan mereka bagaimana cara memberi salam. Nanti kalau bertemu Rasulullah SAW, kalian memberi salam, salamnya begini, begini, begini, diajarkan untuk mengucapkan assalamualaikum. Falam yaf'alu, ternyata ketika Rasulullah SAW datang, mereka enggak melakukan, tidak memberikan tahiyah, penghormatan dengan tahiyat Islam, yaitu assalamualaikum, illa bitahiyatil jahiliyah. Mereka masih tetap memakai salamnya jahiliyah. Salam jahiliyah bermacam-macam lafadznya. Di antara lafadznya adalah kalimat an'im sabahan, gembiralah pagi ini, begitu. Jadi selamat pagi, begitu. Atau kalau sore, an'im masaan. Ada juga lafad abaitan la'an, kita tolak laknat, maksudnya kita tidak akan saling mengucapkan jelek, begitu. Dan lain-lain dari ucapan-ucapan jahiliyah yang mereka biasa lakukan. Walamma qadimu ala Rasulillah SAW, daraba alaihim qubbatan fi nahiyati masjidihi. Maka ketika mereka sudah datang disambut oleh Rasulullah SAW, maka disiapkan untuk mereka kemah dipasang di dekat masjidnya. Masjid Rasulullah SAW adalah markas besar. Masjid Rasulullah SAW seakan-akan istana menyambut setiap tamu-tamunya di masjid. Maka mereka pun disiapkan kemah di dekat masjidnya. Fakana Khalid ibn Sa'id ibn al-As huwalladhi yamsi bainahum. Sedangkan Rasulullah SAW di masjidnya, mereka di kemahnya, dan yang berjalan berbolak-balik dari Rasulullah SAW ke utusan Thaqif, dari utusan Thaqif ke Rasulullah SAW adalah Khalid ibn Sa'id ibn al-As. Khalid ibn Sa'id ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Hatta iktatabu kitabahum, sampai selesai penulisan kesepakatan. Wa kana Khalid huwa alladhi kataba kitabahum biyadihi, yang menulisnya adalah Khalid sendiri dengan tangannya. Rasulullah SAW hanya mengimlakan, tulislah. Kalau begitu tulislah. Kalau begitu tulislah. Wa kanu la yat'amuna ta'aman ya'tihim min 'indi Rasulillah SAW hatta ya'kula minhu Khalid. Dan mereka setiap disediakan makanan tidak mau makan, sampai Khalid makan baru dia makan. Yani sampai Khalid benar-benar makan baru mereka makan. Wa kanu la yat'amuna ta'aman hatta ya'tihi min 'indi Rasulillah SAW, dan mereka tidak memakannya kecuali kalau sudah melihat Khalid memakannya. Demikian keadaan mereka sampai masuk Islam. Hatta aslamu wa farighu min kitabihim, hingga selesai pula penulisan surat perjanjian. Wa qad kana fi masa'aluhu, di antara apa yang mereka tuntut, yang mereka minta dari Rasulullah SAW, an yada'alahumut taghiyah. Tolong, kata mereka, berhala kami jangan dihancurkan dulu. Wahia Allah, berhala terbesar yang ketiga yang ada di sana adalah berhala Latta. La yahdimuhum salata zinin. Kata mereka, jangan diruntuhkan dulu 3 tahun. Kami minta waktu. Fa'aba Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menolak. 3. Hancurkan. Itu syarat utama. Fama yarbarahu yas'alunahu sanatan sana. Dan mereka enggak putus asa. Menawar, kalau gitu 2 tahun. Turun lagi 1 tahun. 3. Harus dihancurkan. 1 tahun. Tunggu 1 tahun saja. Kata Nabi, la, fa'aba. Rasulullah menolak pada mereka kecuali harus dihancurkan. Hatta sa'alu syahran. Sampai minta waktu 1 bulan saja. Tunda dulu 1 bulan. Nanti silakan kamu hancurkan. Setelah kedatangan kami 1 bulan, baru dihancurkan. Fa'aba alaihim. Nabi tetap menolak. Tidak ada tawar-menawar dalam masalah berhala. Qala fa aba alaihim an yada'aha syai'an musamma. Nabi menolak permintaan mereka, berapapun waktu yang mereka sebut Nabi tolak, hancurkan. Wa inama yuriduna bidzalika fi ma yudhirun an yatasallamu bitarkiha min sufaha'ihim wa nisa'ihim wa dararihim. Sesungguhnya mereka ingin menunda dihancurkannya berhala. Tampaknya dari apa yang disebutkan oleh mereka, karena mereka khawatir, takut dengan orang-orang yang masih bersikeras, dengan orang sufaha, orang-orang bodohnya di kaumnya, dan orang-orang lemahnya dari kalangan para wanita yang mereka dalam keadaan masih memuliakannya. Khawatir mereka marah, khawatir mereka begini dan begitu. Wa yakrahuna an yurawwi'u qaumahum bihadmiha. Dan juga alasan lainnya, khawatir mengejutkan mereka dengan dihancurkannya berhala tersebut. Tunggu sampai mereka semua benar-benar masuk Islam, baru dihancurkan. Kayaknya masuk akal juga alasannya. Tapi Nabi menyatakan tidak, hancurkan. Kalau kalian menyatakan kalian sudah menyerah dan ingin masuk Islam, hancurkan. Itu sebagai bukti keislaman kalian. Fa'abar Rasulullah SAW illa an yab'ata Aba Sufyan ibn Harb wal Mughirah. Maka terakhir mereka minta lain. Kalau begitu gini saja, kami terima dihancurkan, tapi jangan kami yang menghancurkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma kasru awtanikum bi aidikum fasanu'fikum. Adapun menghancurkan berhala tadi dengan tangan-tangan kalian, aku maafkan. Aku maklumi, tidak perlu kalian. Maka diutuslah beberapa sahabat untuk menghancurkannya. Yaitu Abu Sufyan ibn Harb dan Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhuma, dan beberapa pasukan kecil yang bersamanya. Wa qad kanu sa'aluhu ma'a tarki taghiyah an yu'fihim min as-salah. Dan di antara permintaan mereka juga, kami masuk Islam, tapi maafkan kami enggak salat. Agama pakai ditawar. Kami maafkan kami untuk tidak salat. Dan jangan dihancurkan berhalanya dan seterusnya. Yang berikutnya, yang menghancurkan jangan kami. Kata Nabi, apa kebaikan agama tanpa sholat? Apa kebahagiaan agama? La khaira fi dinin la salata fi. Enggak ada kebaikan pada agama yang ada sholatnya. Enggak ada kebaikan pada agama yang enggak ada ibadahnya. Faqalu ya Muhammad, fasanu'tikaha wa in kanat dana'ah. Kata utusan tadi, kami terima wahai Muhammad, walaupun ini sungguhnya penghinaan, kerendahan pada kami, tapi kami terima. Falamma aslamu, ketika mereka sudah tunduk, wa kataba lahum Rasulullah SAW menuliskan surat perjanjian pada mereka, perjanjian keamanan untuk mereka. Amara alaihim Utsman ibn Abi al-'As, ditentukan pemimpin mereka. Pemimpin mereka yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Utsman ibn Abi al-'As, padahal dia adalah yang paling muda di antara mereka. Di antara orang yang paling muda, ahdatsuhum sinnan, yang paling muda umurnya. Mengapa demikian? Wa dzalika annahu kana ahrasahum 'ala at-tafaqquh fid din. Karena orang ini sangat semangat mempelajari agama. Wa ta'allumul Qur'an, semangat mempelajari Al-Qur'an. Sebagaimana diberitakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inni qad ra'aitu, aku melihat hadzal ghulam, pemuda ini, pemuda mereka yang bernama Utsman ibn Abi al-'As, min ahrasihim 'ala at-tafaqquh fid din. Orang ini yang paling semangat belajar agama dan paling semangat belajar Quran. Wa ta'allumul Quran, maka pemimpin kalian adalah pemuda ini. Ikhwan fillah a'azzakumullah, berarti yang dilihat dalam memilih seorang pemimpin adalah ilmunya, khususnya ilmu masalah din, masalah agama. Yang paling semangat belajarnya, paling semangat belajar Al-Quran, yang paling pantas memimpin. Bahkan kadang Rasulullah SAW menghitungnya dengan siapa yang hafal Al-Quran. Kalau tidak ada, siapa yang hafal surat Al-Baqarah. Ikhwan fillah a'azzakumullah, ternyata para penghafal-penghafal ini rata-rata orang cerdas. Rata-rata orang yang masya Allah bisa berpikir cerdas, sehingga layak untuk jadi pemimpin. Falamma farighu min amrihim wa tawajjahu ila biladihim raji'in, ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan ibn Harb wal Mughirah. Ketika utusan tadi pulang diiringi dengan pasukan kecil tadi yang dipimpin oleh Abu Sufyan ibn Harb dan Mughirah ibn Syu'bah untuk menghancurkan berhala mereka. Fakharaja ma'al qaum, maka keluarlah mereka bersama rombongan tadi. Hatta idza qadimu Thaif, sampai ketika mereka sudah datang ke negeri Thaif, arada al-Mughirah bin Syu'bah an yuqaddim Abu Sufyan. Mughirah bin Syu'bah ingin menghormati Abu Sufyan, silakan kamu masuk duluan. Maka Abu Sufyan menolak. La, engkau lebih dulu masuk. Udkhul anta ala qaumik, masuklah engkau karena engkau bagian dari kaummu, masuklah engkau lebih dulu. Wa aqama Abu Sufyan, maka Abu Sufyan tinggal di satu daerah namanya Zil Hudum. Falamma dakhala al-Mughirah ibn Syu'bah 'alaha yadribuha bil mi'wal, ketika Mughirah sudah masuk ke area tempat berhala tadi, mulai dia naik sampai ke atasnya, paling atas, kemudian mulai dia pukul dengan mi'wal, seperti kapak atau seperti palu godam. Wa qama qaumuhu duna, sedangkan kaumnya, karena beliau salah satu dari suku di situ, maka sukunya membuat blokade begitu, melindungi beliau. Mengapa? Jangan sampai terjadi pada Mughirah bin Syu'bah seperti yang pernah terjadi pada sahabat yang lebih dulu, yang ketika berbicara tentang Islam dan menolak Islam malah dihujani panah dan terbunuh. Sehingga sekarang tahu kaumnya, banyak sufaha, banyak orang-orang bodoh yang tidak berpikir panjang. Maka dilindungi oleh kaumnya. Ketika Ibnu Mughirah atau Mughirah bin Syu'bah menghancurkan berhala, wa kharaja nisa'u Thaqif, maka keluarlah wanita-wanita dari suku Bani Thaqif, menangis mereka sambil mengucapkan ratapan-ratapan. menangisi berhalanya yang hancur. Dengan mengatakan latukayanna dufa'an aslama gharudda'u. Lam yuhsinul misa'u. Kata mereka, sungguh pantas ditangisi wahai dufa'. Dufa' artinya penolak. Menolak bencana, menolak musuh katanya, kata mereka. Sehingga kalau di sini apa namanya? Tolak bala. Dufa, yadfa, menolak musuh, menolak bencana katanya. Dengan berhala ini akan tertolak segala bencana. Kadzab. Khurafat yang mereka yakini. Tetapi wanita-wanita tadi karena sudah sekian lama berpuluh-puluh tahun mereka meyakini hal tersebut. Maka mereka ini menangisi dengan kalimat letub kayanna dufa'an aslama harudda'u lam yuhsinul wisa'u. Sungguh pantas ditangisi wahai penolak bala. Dipasrahkan, diserahkan oleh orang-orang itu. Orang-orang yang tidak memiliki kekuatan, tidak mampu membela. Kata para wanita tadi sambil menangis. Wa yaqulu Abu Sufyan ibn Mughirah. Sedangkan Abu Sufyan dan Mughirah ibn Syu'bah masih menghancurkan berhala tadi sambil mengucapkan bantahan tadi. Wa halak, ahalak. Berhala tadi diceritanya. Apa ini? Tidak ada apa-apanya. Wa halak, ahalak. Disebutkan makna wahan adalah kalimatun tuqalu bimakna ta'assuf. Yani sayang sekali kamu ini gak ada apa-apanya. Sayang sekali sudah hancur. Gak bisa menolak. Gak bisa membantah. Gak bisa melindungi dirinya. Apalagi melindungi yang lain. Ikhwan ibn na'azukumullah. Ini wallahi. Pelajaran bagi mereka. Dan apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW. Adalah yang paling tepat. Ditunda 3 tahun. La. 2 tahun, la, 1 tahun, tidak. Kalau gitu 1 bulan, la, wala 1 hari, tidak. Ikhwan ibn a'azakumullah, ternyata ketika hancur, mulai otak mereka berpikir ulang. Iya ya, kok batu dihancurkan diam saja, tidak bisa membela dirinya. Mana yang katanya bisa menolak musuh, bisa menolak bencana, ternyata hancur berantakan. Falamma hadamahal Mughirah wa akhadha malaha. Ketika dihancurkan oleh Mughirah, ternyata di berhala itu banyak harta benda yang biasa mereka lemparkan sebagai sesajen-sesajen. Ada emas, ada perak, ada perhiasan-perhiasan. Semuanya dikumpulkan oleh Mughirah, diserahkan kepada Abu Sufyan untuk dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma laha min ad-dhahab wal jaz', dan padanya juga ada emas, perhiasan, dan ada yang dari lautan, mutiara, permata dan sebagainya. Wa qad kana Abu Mulaih ibn Urwah wa Qarib ibn al-Aswad, dan ada kisah dua orang dari mereka sudah lebih dulu masuk Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama Abu Mulaih ibni Urwah. Masih ingat Urwah yang terang-terangan mengatakan saya sudah masuk Islam. Kalau kalian ingin selamat kalian masuk Islam. Yang kemudian diberondong panah oleh mereka dan kemudian terbunuh. Padahal dari suku mereka. Setelah terbunuh baru mereka saling menyalahkan. Siapa yang bunuh? Siapa yang bunuh? Karena orang ini dari suku mereka. Anaknya dengan misanannya Abu Mulaih ibn Urwah dan Qarib ibn al-Aswad datang kepada Nabi lebih dulu masuk Islam dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, kami ingin memisahkan diri dari Thaqif, kami ingin lepas dari mereka, kami tidak mau digabungkan dengan mereka dan mereka bukan golongan kami sebelum mereka masuk Islam. Wa an la yujami'ahum ala syai'in abada, dan jangan anggap aku bersama mereka dalam perjanjian apapun. Jadi kalau ada perjanjian dengan Thaqif, aku di pihak kalian wahai Rasulullah, bukan di pihak mereka. Itu maunya. Maka keduanya masuk Islam dan keduanya ingin dipisahkan dari mereka. Kalau begitu, kata Nabi, tawallaya man syi'tuma. Silakan kalian mau berwala kepada siapa? Wala itu hubungan kesukuan. Tetapi bukan masuk dalam satu suku tertentu, tidak bisa, tapi bergabung. Namanya wala. Seperti budak yang dimerdekakan, walanya mengikut yang memerdekakan. Kalau yang memerdekakan adalah suku al-'As, akan dikatakan walil 'As, walinya atau walanya al-'As. Silakan pilih mau gabung dengan siapa. Qala, keduanya berkata, natawallallah wa rasuluh. Kami memberikan wala kami kepada Allah dan Rasulnya. Ini terserah engkau ya Rasulullah. Maka Nabi berkata, khalakuma Abu Sufyan ibn Harb. Ada saudara ibu kalian di sini. Khal adalah saudara ibu. Ada saudara ibu kalian di sini. Gabunglah dengannya. Dia adalah Sufyan ibn Harb. Ibu kalian dari suku mereka. Faqala wa qalana Abu Sufyan. Kalau begitu, dia paman kami dan kami ponakan dia. Falamma aslama ahlu Taif. Ini kisah berkait dengan kejadian yang sedang kita baca. Bahwasanya setelah dikumpulkan harta dari berhala yang dihancurkan, dua orang tadi berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayahku Urwah yang terbunuh syahid punya hutang kepada suku Bani Saqif. Bolehkah harta dari berhala tadi dibayarkan untuk membayar hutang ayahku? Boleh, kata Nabi. Ambil. Maka yang satunya lagi, misanannya berkata, yaitu Qarib ibn al-Aswad. Ya Rasulullah, juga untuk hutang ayahku Aswad. Kata Nabi, tidak. Karena ayahmu mati dalam keadaan musyrik. Sedangkan Urwah mati dalam keadaan muslim. Dia menjawab, dan jawabannya diterima oleh Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, betul, ayahku mati dalam keadaan musyrik. Tetapi yang namanya hutang itu diwariskan pada anaknya. Mereka sepeninggal bapakku menuntut aku. Sehingga aku yang diutus, aku yang dituntut oleh mereka. Apakah engkau tidak membantu aku? Kata Rasulullah SAW, engkau benar. Engkau benar. Ya Abu Sufyan, bayarkan untuk bapaknya dia dan bapaknya dia. Bapaknya siapa? Abi Mulaih adalah Urwah. Dan bapaknya Qarib yang bernama Aswad. Aswad dan Urwah itu saudara sekandung. Sebapak dan seibu. Berarti anaknya misanan. Urwah wal Aswad akhawani li abin wa ummin. Faqala Rasulullah SAW, maka berkata Rasulullah SAW, innal aswad mata musyrikan, dia kan mata musyrikan. Faqala qarib ila Rasulullah, ya Rasulullah, lakin tassilu musliman da qarabah. Tetapi urusan Islam memiliki kerabat, yakni nafsahu, maksudnya dirinya. Innama daynu alayya, sesungguhnya utang itu atasku, dan mereka akan menuntutku. Maka Rasulullah SAW memerintahkan pada Abu Sufyan, ya Abu Sufyan, yaqdi daina Urwah wal Aswad mimma litaghiyah, bayarkan untuk keduanya dari harta yang didapat dari berhala ini. Falamma jama'al Mughirah, ikhwan fillah a'azzakumullah, pertama kita mendapatkan pelajaran bahwa harta yang didapat dari taghiyah, dari berhala tadi, bisa dipakai dan dia masuknya ke Baitul Mal. Kalau dimasukkan ke Baitul Mal, maka diberikan atau dibagikan sesuai dengan pembagian apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Fuqara wal masakin dan juga gharimin. Orang yang terlilit hutang. Seperti Aswad dan Urwah tadi. Semoga Allah SWT meridai Urwah. Falamma jama'al Mughirah malaha qala li Abi Sufyan. Maka Mughirah menyampaikan pada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, qad amaraka an taqdiya an Urwah wal Aswad dainahuma. Wahai Abu Sufyan, Rasulullah SAW memerintahkan padamu untuk membayarkan hutangnya Urwah dan Aswad. Wa kana kitab Rasulullah SAW alladhi kutiba lahum. Di antara tulisan surat perjanjian yang masih terpelihara, tertulis di sana bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Nabiyyi Rasulullah ilal mu'minin. Dari Rasulullah SAW kepada orang-orang beriman. Inna idaha wajjin wa saydahu la yu'dadu. Semua pohon-pohon di daerah Wajjin, daerah Taif, dan juga buruannya tidak boleh diambil, tidak boleh dicabut. Man wujida yaf'al syai'an min dalik, siapa yang didapati melakukan hal tersebut, fa innahu yujlad, maka dia dihukum dengan hukum cambuk. Wa tunza'u thiyabuhu, dalam keadaan dibuka pakaiannya, maksudnya langsung mengenai tubuhnya. Fa in ta'adda dhalika fa innahu yu'khad fa yublagh bihi an-nabi, kalau masih melakukannya maka ditangkap dan diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna hadha amrun nabi, ini adalah perintah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bawahnya ada tulisan kataba Khalid ibn Sa'id, ditulis oleh Khalid ibn Sa'id dengan perintah dari Muhammad ibn Abdullah Rasulullah SAW. Fala yata'addahu, maka jangan dilanggar oleh seorang pun, maka berarti dia mendolimi dirinya sendiri dan dia menyelisih perintah Rasulullah SAW. Ikhwan ibn a'azakumullah, perbedaannya dengan zaman sekarang, kalau dulu setiap sesuatu ditulis, bahkan diperbanyak pun dengan disalin ulang, sehingga penyalinnya harus menyebut namanya. Misalnya ini sudah ditulis oleh kata bahu Khalid, kalau ada yang menyalin, disalin oleh fulan ibni fulan tahun sekian, disalin lagi, akan ditulis lagi, sehingga dalam tulisan tadi nanti akan ada sanadnya. Aku menyalin dari tulisannya si fulan, si fulan menyalin dari tulisannya si fulan, si fulan menyalin dari tulisannya si fulan. Bahkan bejana yang disebut dengan mud, yang Rasulullah SAW berwudu satu mud, ditunjukkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini mud yang saya pegang ini dibuat oleh fulan ibn fulan di tahun sekian, ditulis, diukir di situ, meniru mudnya fulan, dan fulan meniru mudnya fulan, terus sampai mudnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan saya melihatnya lebih kecil dari gayung kita di rumah, kecil. Barakallahu fiikum, tetapi Rasulullah sallam berwudu satu mud cukup. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. Demikian pula setiap tulisan-tulisan di bawahnya akan ditulis, disalin oleh atau ditulis oleh dan seterusnya. Dzakara au dzikru sanati tis'in. Yang berikutnya kejadian di tahun ke-9 Hijriah. Wa tasmiyatuha sanatul wufud. Tahun ke-9 dijuluki dengan tahun utusan. Wufud adalah utusan. Mengapa dijuluki tahun utusan? Karena tahun itu manusia berbondong-bondong masuk Islam. Utusan fulan, utusan fulan, utusan fulan. Sejak datangnya utusan Thaqif, kemudian berbondong-bondong setiap suku mengirim utusannya masing-masing. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yadkhulun nas fi dinillahi afwaja. Manusia masuk ke dalam Islam dengan berbondong-bondong. Karena masih ingat bahwa kejadian yang sedang kita baca ini setelah Fathu Mekah. Setelah Fathu Mekah, setelah Perang Hunain, setelah Perang Thaqif, dan seterusnya. Tahun ke-9 adalah tahun wufud, tahun utusan-utusan. Berkata Ibnu Ishaq rahimahullahu ta'ala, lama ftataha Rasulullah SAW Mekah, farigha min Tabuk, ketika Rasulullah SAW selesai membuka kota Mekah, dan selesai pula dari perang Tabuk, maka masuk Islamlah Thaqif dan sudah berbaiat kepada Nabi. Barabat ilaihi wufudul Arab, mulailah berdatangan utusan-utusan dari suku-suku Arab, min kulli wajhin, dari segala penjuru, dari segala penjuru. Wa inama kanatil Arab tarabbasu bil Islam amra hadzal hay min Quraisy. Mengapa baru sekarang berbondong-bondong suku-suku Arab masuk Islam? Karena kata Ibn Ishaq, innama kanatil Arab, karena Arab secara keseluruhan mereka itu menunggu, menunggu suku yang paling kuat, suku yang paling besar, suku yang paling menurut mereka paling hebat, yaitu suku Quraisy. Maka mereka menunggu bagaimana Quraisy. Ketika Quraisy masih melawan, mereka di belakang Quraisy. Tetapi setelah Fathu Mekah, Quraisy sudah terkalahkan. Wa kanu imamun nas. Quraisy ini imamnya manusia ketika itu, atau paling tidak imamnya orang-orang Arab. Wa hadiyahum, bahkan yang membimbing dan mengarahkan orang-orang Arab. Wa ahlul baitil haram, dan dianggap sebagai penjaga tempat suci. Wasdarih waladi Ismail ibn Ibrahim, mereka juluki turunan Ibrahim dan Ismail katanya. Dan mereka juga juluki penjaga kuburan-kuburan Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Wa qadatul Arab, mereka juga menjuluki bahwa mereka adalah pemimpin orang-orang Arab. Walayun karuna dzalik, dan itu tidak diingkari. Semua suku mengakui bahwa Quraisy adalah pimpinan mereka, atau panutan mereka, atau dianggap sebagai suku induk dari suku-suku yang lain. Wa kanat Quraisyiyallati nasabat li harbi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di awal pertama Quraisylah yang paling menghalangi Nabi, yang paling menghalangi Rasulullah SAW. Falamma tutihat Makkah, maka ketika Makkah sudah dibuka, wadanat lahu Quraisy, dan Quraisy sudah terkalahkan, wadawwakhal Islam, dan mereka sudah tunduk pada Islam, dan Islam sudah mengalahkan mereka, arafatil Arab, maka orang-orang Arab sudah tahu annahu la taqata lahum, bahwa mereka sudah tidak memiliki kekuatan apa-apa lagi, dan mereka melihat kiblatnya sudah masuk Islam, melihat panutannya sudah masuk Islam, yaitu Quraisy. Maka mereka pun mengikuti Quraisy, maka mereka pun berbondong-bondong masuk Islam. Qala la taqata lahum wala adawatihi fadakhalu fi dinillah, mereka merasa tidak mampu untuk melawannya, dan mereka melihat panutannya, ikutan mereka sudah masuk Islam, maka mereka pun masuk Islam. Sebagaimana Allah Azza wa Jal mengisahkan bahwa mereka masuk Islam, afwaja yadribuna ilaihi min kulli wajh, mereka berdatangan dari segala penjuru. Yaqulullahu ta'ala, maka Allah pun berfirman, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, jika datang kemenangan dari Allah dan telah dibuka kota Mekah, ra'aitan nas, engkau melihat manusia, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka masuk Islam, masuk kepada agama Allah, afwajan faujan faujan, bergelombang-gelombang. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka sucikanlah dengan memuji Rabbmu dan beristighfarlah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia penerima taubat. Yakni maknanya, fahmadillah, pujilah Allah, ala ma dhahara min dinik, pujilah Allah atas apa yang Allah berikan dari kemenangan terhadap agamanya, dan mintakanlah ampun kepada Allah karena dia maha menerima taubat. Ketika turun ayat ini, Abu Bakar menangis. Dalam riwayat Ibnu Abbas juga mengatakan ini adalah tanda kematian. Mereka terheran-heran, bagaimana engkau menangis dengan berita gembira? Ini berita gembira, kemenangan. yang Allah berikan pada kaum muslimin. Masuk Islam, manusia berbondong-bondong. Kata Abu Bakar, kalau Islam telah menang, kalau manusia sudah masuk Islam berbondong-bondong, terus apa tugas Rasulullah SAW setelah itu? Aku melihat ini adalah tanda akan diwafatkannya Rasulullah SAW. Oleh karena itu Allah katakan, pujilah Allah, istighfarlah, karena engkau akan wafat. Baru semuanya ikut menangis. Ikhwan bidin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dikisahkan setelah suku Tsaqif tadi adalah utusan Bani Tamim. Wa nuzul surat Al-Hujurat, dan turunnya surat Al-Hujurat. Qadimat ala Rasulullah SAW wufudul Arab. Ketika berdatangan utusan-utusan Arab, maka datanglah rombongan yang dipimpin oleh Utarid ibni Hajib ibni Zurarah ibni Udusin At-Tamimi. Di tengah tokoh-tokoh Bani Tamim. Tokoh-tokoh Bani Tamim diantaranya ada yang sudah masuk Islam lebih dulu. Mudah-mudahan masih ingat yang diberi oleh Rasulullah SAW pampasan perang banyak. 100 ekor unta. Yaitu Aqra ibn Hafiz At-Tamimi dan Zabrqan ibn Badr At-Tamimi, salah satu dari suku Bani Sa'ad, dan Amr ibn Al-Ahtam dan Habhab ibn Yazid. Wafi wafdi Bani Tamim, dan di tengah utusan Bani Tamim ada seorang yang bernama Nu'aim ibn Yazid, dan Qais ibn Al-Harith. Ada Qais ibn Asim, saudara dari Bani Sa'ad. Ada fi wafdin azimin bin Bani Tamim, dengan rombongan besar dari suku Bani Tamim. Bersama mereka ada Uyainah ibn Husn ibn Hudzaifah ibn Badr al-Fuzari. Waqad kana al-Aqra ibn Habis wa Uyainah. Aqra ibn Habis dan Uyainah sudah lebih dulu masuk Islam bersama Rasulullah SAW ketika Fathu Mekah, dan juga ketika dibuka atau dikalahkan dalam perang Hunain di Taif. Falamma qadima wafdu Bani Tamim kana ma'ahum. Falamma dakhala wafdu Bani Tamim al-masjid nadaw Rasulullah SAW. Mereka datang dengan rombongan besar, dan keduanya, dua tokoh tadi, Aqra ibn Habis dan Uyainah, bersama mereka masuk ke masjid dan memanggil Rasulullah SAW dari balik-balik tembok. Anikhruj ilayna ya Muhammad, kata mereka. Keluarlah, temui kami wahai Muhammad. Fa'adha dalika al-Rasulillah. Nabi merasa sakit di hatinya dengan panggilan seperti itu. Wasiyahihim, dan jeritan mereka seperti itu. Bahkan dalam riwayat dikatakan, abshir, bergembiralah, kami semua masuk Islam. Seakan-akan dengan keislaman mereka, mereka memberikan sesuatu kepada Rasulullah. Padahal dengan masuk Islamnya mereka, mereka mendapatkan sesuatu dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu hidayah. Ini barakallahu fikum kesalahpahaman. Dan ini adalah karena memang keawaman mereka. Sehingga Allah turunkan wahyunya dalam surat Al-Hujurat. Innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat, aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya yang memanggil-manggil kamu dari luar bilik-bilik tadi, kebanyakan mereka orang yang tidak paham. Orang-orang badui, orang-orang dari suku yang terpencil. Aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Maka Rasulullah pun memaklumi. Fa kharaja ilaihim, maka Nabi keluar menemui mereka, menyambut mereka, dan mereka berkata lagi, ya Muhammad, ji'naka nufakhiruk, kami datang kepada kamu dengan kebanggaan. Fa'dhan li sya'irina, perintahkanlah izinkanlah syair kami untuk berbicara. Izinkanlah khotib-khotib kami untuk berbicara. Setiap suku punya khotib, punya penyair. Dan biasa mereka berbangga dengan syair-syairnya, dengan khutbah-khutbahnya. InsyaAllah kita akan baca, dan karena syairnya dan khutbahnya juga menarik, mudah-mudahan kita akan baca. Bahwasanya budaya Arab ketika itu adalah memang seperti ini. Sehingga dilayani oleh Rasulullah SAW. Mereka baca syair, Nabi panggil sahabat, baca syair. Mereka berkhutbah, Nabi memanggil khatibnya, ya Allah. Jawab, dijawab dengan khutbah. Khutbah dijawab dengan khutbah, syair jawab dengan syair. Sampai kemudian mereka mengakui syair-syair penyair-penyair Rasulullah SAW lebih hebat. Dan mereka menyatakan kami masuk Islam. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini adalah budaya mereka ketika itu, budaya Arab. Sehingga Nabi SAW melayani mereka pada perkara-perkara yang tidak mengapa. Tidak mengapa artinya tidak haram. Silakan kamu berbicara dengan syair, kita balas dengan syair. Barakallahu fiikum. Kalau di Betawi, balas pantun. Ya. Begitu. Mereka balas syair. Allahu ta'ala alam bisawab, kita akan baca. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathirah.